Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَقْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَقْرَهُ وَأَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارُ. Wa fi riwayatin la jadid la yajidu ahadun halawata al-iman hatta ila akhirih. Qauluhu wa lahuma, dan lahuma dhamir kembali kepada Al-Bukhari wa Muslim. Sehingga hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wa anhu an Anas ibn Malik qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salatun di sini mubtada. Khobarnya adalah jumlah yang setelahnya isim syarat dengan fi'il syaratnya beserta jawabnya. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Itu sebagai khobarnya yang menerangkan, yang menjelaskan, dan yang dijelaskan adalah salatun mubtada'nya, tiga, yakni maksudnya salatul khisal, tiga perkara. Man kunna fihi, yang barang siapa. Tiga perkara, barang siapa. Man kunna fihi, tiga perkara tersebut ada pada dirinya. Ijtama'na, tiga perkara tersebut berkumpul pada dirinya. Wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Menunjukkan kalau seandainya tiga perkara tersebut atau salah satunya tidak ada pada diri seorang hamba, maka dia tidak akan merasakan lezatnya iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara orang yang beriman ada yang bisa merasakan lezat keimanan yang ada pada dirinya, ada di sana yang tidak merasakan. Mereka yang merasakan adalah yang terkumpul padanya tiga perkara ini. Man kunna fihi, barang siapa tiga perkara tersebut ada pada dirinya terkumpul. Pada dirinya wajada halawatul iman. Maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Menunjukkan bahasanya al-iman itu memiliki ta'am, memiliki rasa, dan rasanya adalah manis. Tidak semua bisa mendapatkan, hanya mereka orang-orang yang mampu mengumpulkan tiga perkara yang disebutkan. Rasa manis tersebut bukan di lidah, akan tapi rasa manis dan lezat tersebut terasa fil qalb, di dalam hati. Berupa tumakninah, wanshirahu sadr, tenangnya hati dan juga lapang. Merasakan kelezatan di dalam hatinya. Kelezatan inilah yang mendorong pemiliknya mengerjakan berbagai macam kewajiban-kewajiban, bersabar di atasnya. Kelezatan inilah yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan muharramat, keharaman-keharaman. Walaupun keharaman itu juga lezat, akan tapi lezatnya iman wa halawatuh dan manisnya itulah lezat yang hakiki. Ketika iman tersebut benar-benar menancap di dalam dada seorang hamba, maka dia akan merasakan kelezatan yang kelezatannya mengalahkan segala bentuk kelezatan. Sehingga mudah baginya untuk meninggalkan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Mudah baginya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Kelezatan ini juga yang mendorong pemiliknya untuk mampu menanggung rasa berat di dalam memperjuangkan iman. Rasa lezat ini yang membawa pelakunya, mendorongnya untuk mampu bersabar menghadapi segala bentuk ujian iman. Rasa lezat ini yang menjadikan seorang hamba tersebut mampu untuk menanggung dan bersabar dari segala bentuk celaan, dari segala bentuk siksaan, dari segala bentuk intimidasi. Bahkan kalau seandainya hasal al-qatl, terbunuh, dia akan berusaha untuk mempertahankan keimanannya. Disebabkan kelezatan manis yang dia rasakan dari iman yang ada pada dirinya. Makanya di sana ada dua orang yang pernah disebutkan dalam kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang melewati suatu kaum musyrikun. Maka dua orang tersebut ingin melewati kaum tadi. Salah satunya ketika ingin melewati kaum tersebut, maka dikatakan kepadanya, qarrib, berkurbanlah. Maka karena dia adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, memiliki iman di dalam hatinya, kokoh dan kuat, maka dia enggan untuk berkorban. Fakutila, maka dia dibunuh. Walaupun sampai pada tingkat pembunuhan, disebabkan rasa yang sudah dia rasakan dari manisnya iman dan lezatnya. Berbeda dengan yang satunya, ketika dia datang kemudian dikatakan kepadanya, qarrib, berkorbanlah. Maka dia mengatakan, madza uqarrib, aku mau berkorban apa? Qarrib walau dubaba, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaba, maka orang tersebut berkorban dengan seekor lalat. Selamat dia. Yang pertama, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga dengan keimanannya, tauhidnya. Sedangkan yang kedua, dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Rasa manis dan lezatnya iman membuahkan hasil yang mana pohonnya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada rasa cintanya kepada selain keduanya. rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya disebutkan. Juga di situ rasa cinta kepada Rasul, karena rasa cinta kepada Rasul itu adalah bagian dari rasa cinta kepada Allah. Sehingga digabungkan rasa cintanya kepada Allah dan rasa cintanya kepada Rasul melebihi rasa cintanya kepada selainnya, melebihi rasa cintanya kepada anaknya, melebihi rasa cintanya kepada orang tuanya, melebihi rasa cintanya kepada kerabat-kerabatnya, melebihi rasa cintanya kepada istrinya, melebihi rasa cintanya kepada manusia seluruhnya, bahkan dirinya sendiri. Maka dari lafaz ahabba, lebih dicintai, menunjukkan selain keduanya juga dicintai, selain Allah dan Rasulnya juga dicintai. Yang mana kecintaan kepada mereka adalah mahabbatun tabi'iyah, yang memang secara tabiat manusia dilahirkan dalam kondisi dia memiliki rasa cinta pada bapaknya, rasa cinta pada anaknya, rasa cinta kepada kerabatnya, rasa cinta kepada istrinya. Mahabbah tabi'iyah, la yungkiruha ahad, tidak ada yang mengingkarinya. Dan inilah jenis mahabbatun tabi'iyah, mahabbah yang memang secara tabiat manusia itu akan ada yang seperti itu, baik kafirnya ataupun mukminnya. Akan tapi yang tercela di sana kalau seandainya mahabbah tabi'iyah ini kemudian melebihi rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi perkara yang tercela. Kalau seandainya rasa cintanya kepada anaknya, orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, ataupun istrinya, itu rasa cintanya itu melebihi dari rasa cintanya kepada Allah, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Terkadang mahabbatun tabi'iyah ini bisa menjadi sesuatu yang mahmud, sesuatu yang terpuji, yang tadinya mahabbatun tabi'iyah kemudian bisa berubah menjadi mahabbatun lillah. Rasa cintanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memerintahkan untuk seorang anak itu mencintai orang tuanya, menghormati mereka, memuliakan mereka, berbakti kepada mereka. Kecintaan seorang ayah terhadap anaknya bisa menjadi al-hubbulillah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menganjurkan, menghasung untuk memiliki rahmat terhadap mereka, memiliki rasa sayang terhadap mereka, anak-anak. Yang tadinya mahabbatun tabi'iyah berubah menjadi mahabbatun lillah. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang madzmum, tercela, apabila mahabbah tersebut kemudian melebihi daripada rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan terkadang bisa kalau seandainya ma'at ta'zim wa dhul, Rasa cintanya kalau disertai dengan pengagungan dan perendahan diri, maka itu bisa terjatuh dalam mahabbatun syirkiyah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mencintai aulia Allah, wali-wali Allah, mencintai solihin, orang-orang yang soleh, itu al-hubbulillah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang yang soleh. Nah, kita mencintai mereka karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, tapi ketika kecintaan tersebut kemudian melebihi pada kedudukannya, kadarnya, jenisnya, mahabbah ma'at ta'zim wadzul, disertai dengan pengagungan dan perendahan diri, yang itu tidak dibolehkan kecuali diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian diberikan kepada mereka orang-orang soleh tersebut. Nah, maka ini jatuh dalam al-hubbu ma'allah, kecintaan bersama Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai yang lainnya. Menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tiga jenis mahabbah dipahami, dibedakan. Mahabbatun tabi'iyah, mahabbatun lillah wa fillah, wal mahabbah ma'allah, yang itulah termasuk mahabbah syirkiyah. An yakuna lillahi wa rasuluhu, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini asalnya, pohonnya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang setelahnya adalah far'nya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali kecintaannya itulah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan yang akan bermanfaat bagi sahibnya, bagi pemiliknya. Terkadang seseorang mencintai orang lain karena hartanya. Dengan sebab apa yang dia berikan harta tersebut kepada dirinya, kemudian dia suka kepadanya, cinta kepadanya. Terkadang seseorang mencintai orang lain karena kedudukannya. Terkadang seseorang mencintai orang lain karena ihsannya, karena dia telah berbuat baik kepadanya. Sehingga dia mencintainya, menyukainya. Adapun yang bermanfaat bagi pemiliknya, yang itu akan membuahkan hasil samarat, manfaat yang besar yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai orang lain. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya tersebut taat kepada Allah. Dia mencintai saudaranya karena saudaranya tersebutlah orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Dia mencintai saudaranya tersebut karena saudaranya tadilah orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicintai. Nah, mencintai seseorang karena Allah, buah, far', cabang dari asalnya pohon yang kuat, kokoh, menjulang tinggi. Rasa cintanya kepada Allah itu adalah asalnya. Ketika kuat dan kokoh pohon yang ada, maka akan memunculkan ranting-ranting yang bagus. Nah, dan ranting-ranting tersebut akan membuahkan buahnya, mengeluarkan buahnya. Buahnya adalah perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min. Dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Sebagaimana kama yakrahu an yugdhafa finnar. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Waliyadu billah. Baru asapnya saja seseorang berusaha untuk lari. Ketika asap tersebut mengepung dirinya dari arah kanan, depan, kiri, belakang. Dia berusaha untuk lari dari asap yang muncul disebabkan oleh api. Lalu bagaimana kalau seandainya itu adalah apinya? Orang akan berusaha lebih keras. Nah, baru menyentuh sedikit saja, dia berusaha untuk menarik tangannya dengan cepat. Nah, sebagaimana dia tidak suka dimasukkan ke dalam api, dia juga tidak suka, benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kebid'ahan yang dahulunya dia berada di atasnya, yang dahulunya dia terbiasa padanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Sehingga dia masuk ke dalam Islam. Sehingga dia masuk ke dalam sunnah. Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Sehingga tumbuh di sana yang namanya iman. Yang menghasilkan di sana halawah, rasa lezat dan manis. Disebabkan munculnya mahabbah, rasa cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Sehingga dia berusaha. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin menjauhi perkara yang menjadi lawannya. Jangan sampai kemudian hilang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak suka dia untuk kemudian kembali kepada kekufuran yang dahulu dia pernah melakukannya. Tidak suka dia kembali kepada kebid'ahan yang dahulu dia biasa hidup padanya. Disebabkan mahabbahnya yang muncul kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuahkan halawah, rasa lezat. Mahabbah ini pohonnya, asalnya. Mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala ini rantingnya, faraknya. Buahnya dia akan tidak suka untuk kemudian kalau hilang hidayah tersebut dari dirinya. Kembali kepada kekufuran, kembali kepada kebid'ahan, kembali kepada penyimpangan-penyimpangan. Dia tidak menyukainya dengan sebab mahabbah tadi. Semakin besar, semakin sempurna mahabbahnya. Maka akan semakin banyak buahnya dan manfaatnya. Nah, semakin kuat dia di dalam rasa bencinya, tidak sukanya. Untuk dia kemudian kembali kepada masa lalunya, kembali kepada kekufurannya, kembali kepada kebid'ahannya, semakin besar rasa tidak sukanya, ketika mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin sempurna, akan tapi semakin berkurang rasa cintanya kepada Allah. Yang itu disebabkan dha'ful iman, lemahnya keimanan. Dan sebabnya adalah banyak sekali. Terkadang seseorang itu pernah merasakan halawahnya, lezat iman tadi, dia pernah merasakannya. Kemudian Allah cabut, hilang. Tidak merasakan lagi apa yang dahulu pernah dia rasakan. Itu semuanya disebabkan dha'ful iman. Keimanannya mulai melemah. Disebabkan kemaksiatan. Sehingga mahabbahnya kepada Allah pun semakin melemah. Nah, kegigihannya dan kesemangatannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan pun semakin melemah. Nah, berbeda ketika seseorang itu kuat keimanannya, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin kuat. Nah, sehingga akan membuahkan buah yang begitu sangat banyak, manafi, manfaat-manfaat yang begitu sangat besar. Nah, semangat di dalam kebaikan. Benci untuk terjatuh ke dalam kekufuran. Benci untuk terjatuh kembali kepada kebid'ahan. Nah, tapi semuanya itu tergantung iman. Nah, terkadang seseorang belum pernah merasakan halawatul iman, lezatnya. Kemudian dia berusaha, berupaya membangkitkan kembali keimanan yang melemah, yang ada pada dirinya. Bagaimana supaya tumbuh semangat, gigih dia di dalam mempelajari agama Allah. Belajar tentang Allah. Belajar tentang mengenal Allah. Kasratu qiraatil Qur'an, dia banyak membaca Al-Qur'an, memahaminya, mentadabburinya, yang dengannya muncul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, semakin kuat. Nah, terkumpul tiga perkara tadi sehingga kemudian muncul yang namanya halawah, rasa manis dan lezat yang dia rasakan. Nah, tapi sebaliknya yang tadi kita sebutkan, terkadang ada yang dulu, nah, pernah merasakan halawa iman, tapi kemudian dia ghaflah, lalai. Nah, tidak memiliki kewaspadaan. Sehingga terjungkal dan terjatuh ke dalam kemaksiatan, terus berkubang di dalamnya. Mulai melemah keimanan, mulai melemah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan karena Allah tadi pun juga semakin melemah. Cinta kepada orang soleh, cinta kepada orang yang taat kepada Allah mulai melemah. Nah, kebenciannya untuk kembali kepada kekufuran mulai melemah. Mulai menganggapnya biasa. Nah, sehingga berusaha dan berupaya bagaimana menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu memiliki manfaat yang begitu sangat besar bagi pemiliknya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddaluhu.